Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Fala hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, ulama an-nahdiyin sedaya ingkang dalem hormati, juga dumateng sedaya para kiai pesantren, kiai kampung, so khususipun konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged pinanggihan malih dalam kesempatan yang kesekian kalinya. Mandar muga kepanggihan menika membawa berkah dan manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya, saengga kula saha panjenengan saged dados tiyang ingkang slamet mulai saking donya dumugi dhateng alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kula hormati, kula kali panjenengan kadang-kadang ningali kehidupan ini seakan-akan kita hampir bisa dikatakan putus asa. Terlebih-lebih lek panjenengan ngrungokno pidatone kiai. Kiai pidato ngalor, benekno syara awak koyok kenek. Kita ngidul ngrungokno pidatone kiai, awak niku nggih koyok kenek. Jadi seakan-akan awak niki ngeten salah. Begini salah, begitu salah. Koyok-koyok mboten nonton bener ya awak niki. Sakjane ya nopo sih? Kok saged ngoten? Dan untuk menghilangkan stres dan kebingungan dalam hal menika, monggo kita dherekaken dawuhe Kiai Musonep. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrib wuku al-aktari al-mujibati lil-aghyar. La tastaghrib ojo milang-milang aneh sopo siro wuku al-aktari ing tumibane piro-piro budek, piro-piro kotor al-mujibati kang nekaaken opo akdar lil-aghyari maring piro-piro petengi ati. Balil aghyaru balik utawi piro-piro petengi ati fi zatiha ing dalem zati aghyar akdarun yaiku piro-piro budak. Akdarun iku piro-piro kotoran madumta ing dalem selagini langgeng sopo siro fi hadidar ing dalem ikilah deso dunyo, ing dalem ikilah dunyo. Nopo kok ngeten fa'inna krono sak temene hadhidar ma abrozat iku orah ngeto akan opo hadhidar ilama angeng ing barang wakang utawi ma iku mustahakun den ahaki opo wasfuha dadi sifatidar utawa nyifati ing hadhidar wa wajibun lan wajib opo nak tuha nyifati ing hadhidar ay wasu'a tegesi sifatidar al mustahaku kang den haki wa nak tuha lan nak sifatidar al wajiba al wajibu kang wajib opo nak tuha. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dawuhe Kiai Musonep, sampean ojo milang-milang aneh, ojo kaget krono tumibane kekotoran-kekotoran yang pernah kita lakukan. Lo kali panjenengan satu misal wis katakanlah dari dadi bromocora atau menjadi orang yang sangat kental sekali dengan perbuatan maksiat. Saking nemene awak niki nglakoni maksiat sampai nang polisi ku koyok dadi dulur. Maksude dadi dulur kegelek dihukum. Panjenengan ojo kaget dengan kemaksiatan yang Anda lakukan seperti ini. Napa kok ngoten? Krono pancene sifate donya ya wis kaya niku. Artine bukan berarti panjenengan sing nakal, kula kengken nakal terus, tidak. Artinya panjenengan ketika melihat perbuatan-perbuatan dosa yang pernah panjenengan lakukan, iki panjenengan nojok kaget, tetap berjalan niat to api, dadi wong sing duwe niat kepingin oleh ridane Gusti Allah. Senajano kulo kali sampean meniko sudah terhitung orang yang sudah banyak cacatnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utawa dadi seorang sing rodok bening titik, duduk maling, duduk penjahat, duduk perampok, dodolan besi tua atau rosokan. Setitik akeh awak niki onok lupute nang Gusti Allah. Sedikit banyak kita melakukan sebuah kesalahan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kesalahan yang pernah kita lakukan ini jangan dianggap aneh. Sehingga mau tidak mau orang yang banyak melakukan kesalahan niku mempengaruhi datang semangat beribadahnya. Wong niku lek ndak patek duwe dosa, niku tangi bengi jam 3 digawe sembahyang tahajud niku enteng rasane jari kiai-kiai niku ngoten. Tapi lek tiang niku kaken maksiat datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaken duraka nang Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah, abot kangge tangi bengi, kangge tangi ibadah niku abot sekali. Dadi oleh ngelakoni dosa karena perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, ini menyebabkan kotornya hati. Nek wis ati niki kotor nang ibadah rasa-rasen. Nun sewu ojo kaget krono panjenengan ngelakoni maksiat. Pancene dunyo iki panggenane maksiat. Lek wis maksiat panjenengan ibadah rasa-rasen. Nyambut gawe mawon lho, sing halal rasa-rasen. Senengan nyambut gawe sing kotor-kotor. Dijak nyambut gawe jujur-jujur niku abot rasane. Diawas-awasi kongkon jujur. Diawas-awasi kongkon sing api, ndak iso api. Sak temene sing sesuai karo syariat, ndak iso sesuai karo syariat. Dipaksa-paksa tetep melehar mawon. Iki krono pancene atine wis elek. Atine sampun kotor. Kotore ati mergo awak niki balak-balik ngelakoni dosa. Balak-balik ngelakoni maksiat datang Gusti Allah. Lek panjenengan kaget akhirnya wurung singkatene ngelakoni kebagusan. Biarlah berlalu, dosa-dosa kita sing wis berlalu sampun, ojo direken wis artine ojo direken. Kita mari menyongsong masa depan yang lebih cerah, menyongsong masa depan sing luwih apik, ibadah nang Gusti Allah ditoto. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, panjene kulo kali panjenengan urip ana ndek donya niku wis modele kaya ngoten. Ndak bisa kita lepas dari al-muqaddarat, dari al-aqdar, perkara-perkara sing nyebabno dadi budak niku mboten saged. Famin daruriyat ya mongko iku setengah saking kepastiane hadidar. Wujudul makarihi utawi anane pira-pira barang kang den sengiti wal masyakilan pira-pira barang kang masyakot. Termasuk lazimnya, termasuk kebiasaane dunyo, nggih menika wontene pira-pira barang sing disengiti. Jadi sampean urip ndek dunyo wis kepethuk karo barang sing mengecewakan niku biasa. Kepethuk barang sing ngrepoti nang urip niku sudah biasa panjene urip. Tidak bisa dikatakan hidup kalau manusia tidak sibuk dengan kemauannya sendiri. Duduk diarani urip ndek dunyo. Lek kula kali panjenengan ndak repot karepe dhewe. Susah karepe dhewe. Menungso niku lak ngoten. Repot digawe dhewe, susah ya digoleki dhewe. Wong awake wis ndak akeh tanggung jawab malah mencari tanggung jawab. Awake niku ndak akeh permasalahan malah dia mencari permasalahan. Ndak duwe penggawean sing mesti malah dhewe golek penggawean. Sing mestine penggawean niku enggak perlu untuk dilakukan. Niku kebiasaan orang hidup di dunia. Nek kula kali panjenengan mek nuruti syariat, mau ndak repot sakjane to. Wong tiyang niku lho, sing penting niku duwe omah, mangan sego sak piring, ibadah nang Gusti Allah anteng pun selebihnya dari itu iku kekarepan niati sampeyan ndak ana perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mencari yang lebih dari itu. Bab nopo? Bab niku adalah akan menyibukkan kita, menyengsarakan kita sehingga kita kadang-kadang dapat melupakan tugas kita yang asli. Tugas kita yang murni itu bisa terlupakan. Lek wis jenenge menungso niki urip ning donya, kudu paham. Kalau dia itu pasti akan menjadi orang yang sengsara. Lho, sengsara niki sing bisa mikirno nang awak niki rupek. Lek wis soro-soro rupek. Ndak duwe penggawean. Rabi. Sing wedok tempat rodok kereng. Nyaluk gelang. Nyaluk anting-anting. Nyaluk kelambi sing larang. Dipikir. Lah wong awake sing kate digawe tuku ndak anok kok dipikir. Setelah dipikir awake sumpek. Bareng pun sumpek jatuh sakit. Nah, setelah sakit kemudian lorone niku digawe alasan nang atine dhewe, aku ndak kate berjamaah nang masjid sebab awakku loro. Sebab awakku terserang demam, terserang flu. Dia tidak sadar bahwa datangnya penyakit flu, datangnya penyakit demam, tekoni loro warang mergo awake kaken mikir. Lho niki ndak dipikir. Dengan banyaknya mikir akhirnya awake jatuh sakit. Setelah jatuh sakit ndak ibadah, kurang ibadah nang Gusti Allah. Krono awake dhewe niku mikir. Kule wis kaken utang iso-iso tukaran sak keluarga. Tukaran karo wong sing duwe-duwe. Tukaran dengan orang-orang yang terkait. Hal semacam ini panjenengan ojo gawok. Pancene ono ndik donya niki pun koyok ngeten. Jare dawane wong kuno nika lho, Pak. Donya niku koyok wong ndelok donya niku koyok dene wong ndelok gunung. Gunung niku lek didelok teko tuan api, nek dicedheki ternyata ndik jerone niku karat-karit. Yo akeh uloe, akeh wit-witan sing ono rine dan lain sebagainya. Gampangane lek panjenengan ana ndek donya ojo kepingin enak. Jangan sekali-kali berpikir untuk menjadi orang yang enak. Menjadi orang yang tenang-tenang. Jadi orang yang leha-leha. Jangan sekali berpikir tentang hal itu. Lek panjenengan urip ana ndek donya jenengan harus sadar bahwa panjenengan akan terus diguncang oleh rasa kesengsaraan. Sebab donya niku pancene panggene sengsara. Dunya niku panggenane melarat, duduk panggenane enak. Loh, ndak enak iki nyebabno kula kali panjenengan atine iso dadi peteng. Lek wis peteng nang ibadah aras-arasen. Malah wasayati lan bakal teko apa atambihu ngelingaken. Ala hikmati dzalika ing atase hikmahe mengkono-mengkono wujudul makarih biqaulihi kelawan dawane Kiai Musonif. Wa innama ja'ala angin pastine ndadekake sapa Allah ha ing hadhidar ai dari dunia mahalan ing panggonan lil aghyari kangge pira-pira petenge ati wa ma'dinan lan panggenan pandeman panggenan simpenan liwuku il akdari kangge tumibane pira-pira kotoran napa kok ngoten nggih tazhidan krono arai ngetingaken krono arai ndadekno zuhud krono arai ngedoaken lakamaring sirofiha ing dalam dar. Jadi pancene Allah niku menjadikan dunia ini adalah tempat petengi ati. Allah ndadekno dunyo niki kangge ngotorno ati. Napa kok ngoten? Sebab kalau kita sudah mengetahui dan menyadari bahwa dunia niku saged ngotorno nang ati, kulo kali panjenengan niki diperintah nang Gusti Allah supaya sengit. Tapi nuwun sewu, bukan berarti wong sengit niku ndak oleh duwe motor api. Bukan berarti wong sengit niku ndak oleh duwe omah api. Mboten artinya. Senajano kulo so panjenengan saya duwe omah api, ojo sampai dunyo sing api, omah sing api, mobil sing api itu menjadi tujuan utama. Koyok jare nek dunyo niku. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina. Ya Allah, La taj'al mukim boten dadosaken panjenengan Gusti adunya ing donya akbar hamina ing luwe gedene cita-cita kula, pokok-pokoke cita-cita kula, wala mablagha ilmina lan orang gen sejone ilmu kula. Dicaluk nang Gusti Allah supaya donya niki mboten menjadi tujuan hidup kita yang paling utama. Niku ditedhi lho lek sifate manungsa kabeh kira-kira nyenengno ana ndek donya, tapi Allah menjadikan dunia ini sebagai barang yang dapat mengkotorkan kepada hati kita. Ditakno sebab tukaran, didadekno sebab ndak nyopo, didadekno sebab sikut-sikutan sak duluran padha islame, padha antem-anteman, padha ngilok-ngilokan. Luwe-luwe kalau suhunya sedang memanas, danok dulur, danok kiai digawe alat kabeh. Sing nyebabno panjenengan ndadekno alat kiai, ndadekno alat dulur, ndadekno alat wong sing akeh santrine ya krana donya niku. Donya niku sing ndadekno ngoten niku. Makanya Allah memperingatkan, memberitahukan kepada kita hati-hati lho. Donya iku panggene barang sing ngotorno ati. Donya niku panggene barang sing metengno nang ati sampean ngati-ngati yo. Angsal panjenengan seneng nang donya, tapi awas. Awas, seduluran yo tetap seduluran, kanca yo tetap kanca. Di ati kita harus sama-sama bisa. Gelek pun kenek donya niku ndak ana dulur, cak ocak ring madur. Jarene wong duro, tretan kan oreng. Mon pesena bene dulur lak wong ngajak lek duwe duduk. Lho niki lek wis kene urusan donya koyo ngeten. Dadi nuwun sewu panjenengan urip ana ndek donya ojo sekali-kali mengharapkan kenikmatan jangan. Panjenengan urip ndek donya ojo ngarep-ngarep kepingin tenang, tidak. Masio panjenengan ake donyane urip tidak akan mungkin bertambah. Senajano panjenengan ndak duwe donya, tidak mungkin panjenengan mati umur 10 tahun. Lek panjenengan uripe 10 tahun mangane nang segaya padha. Sedina ndak kira ana wong mangan sak kintal. Pasti paling akeh wong niku mangan setengah utawa 3/4 kilo orang satu. Wong soge ya sakmono mangane, wong ndak duwe ya sakmono mangane. Perkara lebihnya dari itu wis sama-sama kita bisa merasakan nikmat dan tidaknya niku apa jare sing ngrasakne. Ndak iso kula kali panjenengan akan merasakan nikmat wonten ndek donya. Mila wonten setunggal dawuh sing dipunaturake dening Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Wa min kalami Ja'far As-Shadiq lan iku setengah saking dawuhne Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu man utawi dawuh man. Man utawi sapane wong tolaba iku nubrih sopoman ma ing barang lam yukhlak kang ora den dadekaken apa at aba mongko ngangelaken sopoman nafsahu ing awak dhewe niman walam yurzak lan ora den paringi rizki sopoman. Dawane Ja'far As-Shadiq, sopone wong sing dadekno sing ndolek barang sing gak tau didadekno nang Gusti Allah, ndolek barang sing ndak ana. Nggih, sing ndak ana lho nggih, dudu ana tapi kesingsal ndoleki barang sing ndak ana. Maka berarti orang itu termasuk orang yang memayahkan dirinya sendiri. Sing ngeselne nang awake dhewe, sing repotno nang awake dhewe ndak oleh rezeki apa-apa. Sebab ndak ana, lha napa kate digoleki lek ndak ana? Lek goleki barang sing ana saged. Diaturaken wakila lahu den ucapaken lahu maring Ja'far, wa ma utahi apa zaka iku mengkono-mengkono malam yukhlak. Qala dawu sapa Ja'far, arrohatu yaiku enak-enakan fit dunya ing dalam dunya. Lek panjane panjenengan kepingin enak-enakan ana ndek dunya, jangan mengharapkan sekali-kali panjenengan akan ketemu dengan yang namanya enak. Dunya niku panggonane kotor, panggonane dosa, panggonane kecewa, panggonane pegel, panggonane ndak nyopo, panggonan yang tidak rukun, panggonan yang ngelok no wong liya, panggonan yang ngapik no awake dhewe, panggenan yang rebutan pangkat, panggenan yang rebutan dunyo, niku dunyo. Jadi fayam bagi mongko sayuk jo lil muridi kadwe wong kang ngarepaken bagus, ngarepaken wusul datang Gusti Allah, asodiki kang jujur, kang temen sapa murid, apa sing nyambangi ala yaltafita yento orah noleh sapa murid, lidhalika maring mengkunu-mengkunu malam yukhlak, waya jitu lan nemu sapa murid fisyari fisairi ing dalam lumaku, waya jitu waya jita lan nemen-nemen sapa murid fisairi ing dalam melaku, melaku maring wusul mang hatta tatlu'a sehingga metu alaihi ing atasi murid apa samsul makrifati, makrifat kang den serupakan kelawan srengenge, makrifat kang den serupakan kelawan srengenge, fayam bagi mongko dadi lebur anhu saking murid apa wujudul aghyar anane piro-piro barang, anane piro-piro petengi ati, watazula watazulu watazulu lan dadi sirno anhu saking murid al akdaru apa piro-piro kotoran. Carane nyirnoaken petenge ati lan ngilangno kotoran bimusyahadatil azizi kelawan ningali ing zat kang moho luhur, kang moho menang, al ghafari kang akeh ngapurone dateng piro-piro dosa. Dadi lek pun keberadaane kaya ngoten maka sebaiknya monggo dateng tiang-tiang ingkang ngarsake wusul dateng Allah Subhanahu wa taala, kepingin nyampe datang Allah Subhanahu wa taala, monggo kula sowan panjenengan sedoyo, ojo sampai noleh kelawan noleh sing memperhatiaken datang dunyo, kelawan noleh yang berlebihan. Lek jarene tiang sing kelasi sampun tutuk datang kelas musyahadah lillah, niku ojo noleh nang dunyo kelawan noleh sing rahmatin, noleh sing sayang, noleh sing fanatik, ojo luweh-luweh sampai ngoyo ing dalem ndolek dunyo, ojo ngantos. Berusahalah kita sekuat-kuatnya untuk usul datang Allah Subhanahu wa taala. Dudu usaha nggodake nang dunyo, tetapi usaha kangge kenal datang Allah Subhanahu wa taala. Lek pun kula kali panjenengan berusaha kenal datang Allah Subhanahu wa taala, otomatis nolai nang dunyo mboten seberapa. Yo, bisa dikatakan mboten wonten pak ceritane tiang ndak arep dunyo. Jare tiang sak niki sing ndak arep nang dunyo iku mek malaikat. Liane malaikat doyan kabeh. Cuma melbune nang ati niki, melbune nang ati. Kelase dhewe-dhewe. Ana tiang sing dikei dhuwit 200.000 tok iso mateni wong. Iku wonten. Ono sing katene mateni wong iku cukup dikei dhuwit 50.000 nggih wonten. Bahkan ada lagi yang lebih kecil daripada itu, hanya mergo dhuwit 10.000 wani mbacok koncone. Niku jenenge demen nang dunyo. Niku jenenge tamaluk nang dunyo. Dia tidak sadar kalau dia menjadi orang yang bacok dulure podo Islam mek mergo dhuwit 10.000. Terus sampean angen-angen pantes apa ora? Panjenengan bacok koncone ngalor ngidul melaku bareng mek mergo dhuwit 10.000. Karo mergo PC 10.000 sampean medeng kancana patut napa punten ngiring kir-pikir wong kuwon. Makane nang Allah Subhanahu wa taala kandani. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanya membujuk belaka. Bucuk teng kula panjenengan kauripan donya niki. Kula kali panjenengan kalau sudah berusaha untuk usul dateng Allah Subhanahu wa taala, ojo leren-leren usahai kula sampean sampai kepethuk sing jenenge makrifat yang diserupakan dengan matahari. Napa makrifat niku? Makrifat niku seperti pengajian yang telah kita lalui bersama adalah mengetahui bahwa Allah itu ada di dalam setiap sesuatu, Allah itu ada di dalam setiap langkah kita, Allah itu ada di setiap nasib yang kita terima, Allah juga ada di dalam setiap posisi yang kita duduki. Lho ngoten niku kula kali panjenengan mulai tutuk nang makrifat. Lek pun tutuk nang makrifat fayan mahi anhu wujudul aghyar. Maka adanya barang-barang yang dapat menjadikan kotornya hati itu akan terhilangkan dari kita sama sekali. Mungkin hilangnya titik, demi setitik, demi setitik, terus hilang ini ku tambah kata. Hilangnya juga makin lama makin banyak, makin lama makin habis, entek, blek. Dadi kulong kali panjenengan tiang ingkang marifat datang Allah Subhanahu wa taala. Lek wis ilang kabeh al-aghyar wal akhtar, kulong kali panjenengan saged musyahadatil azizil ghafar. Saged ningali datang Allah Subhanahu wa taala dengan hakiki kita betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Nggih carane kala wau ngilangno setitik luwih setitik pikiran teng donya. Nggih sekali lagi bukan berarti panjenengan ndak oleh seneng donya, ndak oleh gawe omah apik, ndak oleh gawe montor apik, tapi omah montor kabeh yang kita miliki niki ojo sampai mlebu nang ati kita, sehingga dengan masuknya donya nang omah kita niki kulo kali panjenengan bisa menyebabkan dadi uang sing melanggar dateng Gusti Allah mergo krana donya. Nah lek pun ngeten insyaallah kulo kali panjenengan bakal dados tiang engkang selamat fitini wa dunia wal akhirah. Lek sik dereng saged ngilangno donya teko ati terus. Gampang temen kulo kali panjenengan menjadi orang yang terprosok ke dunia hitam mergo donya. Gampang elek songko nang uang mergo donya, termasuk mergo jabatan. Oleh apa sing dikarepno ndak hasil, uang liyo sing salah. Lek panjenengan nyalano uang kan otomatis nyalano Gusti Allah. Panjenengan menyalahkan siapapun berarti menyalahkan Allah. Milo pengaosan engkang kalau wingi panjenengan di posisi, di kedudukan seperti apa dan di mana saja, panjenengan wajib mulazamatul adabi ma'allah. Panjenengan kudu tetep tata krama karo Gusti Allah. Posisi nopo mawon? Posisi seneng, panjenengan kudu tetep tata krama nang Gusti Allah. Posisi seneng, posisi bunga, posisi susah, tetep panjenengan kudu ngerasa tata krama kali Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak engkang kula hormati, mandar muga pengaosan menika dadoso pengaosan engkang manfaat kangge kula. Monggo kula pesen sepisan sekali lagi pengaosan kitab hikam, mbok menawi panjenengan kelersan mirengaken namung sepindah, ojo langsung ditelan mentah-mentah. Panjenengan peloni mulai soko awal ngantos akhir. Setelah itu panjenengan gabungkan satu dengan yang lain, insya Allah akan menjadi obat kulo so panjenengan sedoyo, sehingga kulo sang panjenengan dados tiang engkang angsal ridhani Allah Subhanahu wa taala, ugi dados tiang engkang betul-betul makrifat tahu datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.